kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Ay, dengarkan aku, saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra, melihat ku rindu wajah cantikmu. Dan bulan terang menatap riang, melihat ku rindu wajah cantikmu. Bagaimana keadaanmu? Oh, I di sini.